أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله كتاب لنسونكن membaca syarh sunnah dari Imam Al-Barbahari rahimahullah dan mengambil faedah dari apa yang ditulis oleh Imam Qurtubi hafizahullah taala dalam Aulul Bari rahimani wa rahimakumullah. Dan kita masuk kepada poin yang ke-137 kaidah. قال رحمه الله تعالى الإمام البربهاري واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, ketahuilah bahwa kejelekan pemimpin tidak mengurangi, tidak membatalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah diwajibkannya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan jauhruhu ala nafsihi, kejelekan sang pemimpin itu atas dirinya sendiri. Wa tatawwuruka وَبِرُّكَ مَعَهُ تَامٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Ketaatanmu kepadanya, kebaikanmu bersamanya sempurna insyaAllah. Yakni, kebersamaanmu bersama pemimpin dalam hal solat al-jamaah, wal-jum'ah, solat jum'at bersama mereka, wal jihadu ma'ahum, berjihad bersama mereka, wa kullu syai'in minat ta'at fasyarik fihi falaka niyatuka. Dan segala sesuatu dan ketaatan-ketaatan, maka libatkanlah dirimu padanya, engkau akan mendapatkan apa yang kau niatkan. Kata beliau, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, ini termasuk nasihat dari nasihat al-imam al-barbahari rahimahullah fi mawqifil muslimin minas sultanil muslim, tentang sikap kaum muslimin terhadap pemimpinnya yang muslim. Kalaupun kata beliau, sang sultan pemimpin itu berbuat zalim. Pemimpin muslim berbuat zalim, barakallahu fikum, maka tidak mengurangi kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah atas seluruh kaum muslimin. Ya, tidak boleh mereka menggugurkan sebuah kewajiban karena menurut dia sultannya itu berbuat zalim, atau memang benar-benar sang pemimpin itu berlaku zalim terhadap rakyatnya. Subhanallah. Madamu yusallun fi masajidihim, selama para pemimpin itu melaksanakan solat di masjid-masjid mereka, selama mereka tidak menghalangi untuk melaksanakan solat, tidak pula menghalangi untuk menunaikan zakat, dan begitu seterusnya. Kata beliau, Syekh Rabi, fahada la yadurrul muslimin fi dinihim. Kezaliman pemimpin itu tidak membahayakan agamanya kaum muslimin. Jaurus sultan ala nafsi. Kejahatan, kezaliman pemimpin itu dialah yang menanggung perbuatannya. Tidak kemudian menggugurkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Dan jangan pula mereka terbawa emosional di saat menemukan kejelekan atau kezaliman pemimpinnya barakallahu. Tentu ini adalah ujian rahimani wa rahimakumullah. Kalau benar-benar pemimpin itu berbuat zalim, alaihim ayyasbiru. Kewajiban atas segenap kaum muslimin, ay rakyat, untuk mereka bersabar. Maka siapapun yang ingin memberikan nasihat, maka hendaklah dia memberikan nasihat dengan jalan yang berguna dan bermanfaat. Dengan cara yang penuh barakallahu fikum ketersembunyian. Mendatanginya, lalu kemudian menarik tangannya kalau punya kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan hal itu. Lalu menasihatinya dengan cara yang tujdi wa tanfa. Dengan langkah dan cara nasihat yang berguna dan bermanfaat. Tidak kemudian barakallahu fikum memberikan nasihat kepada pemimpin lewat media sosial. Ya. Apalagi kalau memberikan nasihat kepada pemimpin itu ada intrik-intrik untuk menjatuhkannya atau membakar emosional rakyat terhadap pemimpin. Ini adalah khuruj. Ya, sebuah bentuk pemberontakan terhadap pemerintah. Dan dengan ucapan ini lebih dahsyat dibanding dengan suyuk, yaitu pedang. Bukankah keluarnya para pemberontak itu dengan pedang diawali dengan keluar bilisan. Dengan lisan rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kalau engkau telah melakukan langkah yang paling terbaik dan bermanfaat bagi sultan. Kata beliau, fa in qabila minhu as-sultanu hada. Jika sang pemimpin itu menerima nasihat engkau, itulah yang diharapkan. Wa illam yaqbal. Kalau ternyata pemimpin yang zalim itu tidak menerima, faqad adda wajibahu, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya barakallahu fikum. Dari bimbingan seperti ini tidak ada pintu untuk seseorang kemudian mendemo pemerintah karena tidak menerima satu bentuk kebijakan. Ada yang mendemo barakallahu fikum di jalan-jalan. Ada yang mendemo pemerintah melalui media-media sosial. Para tokoh-tokoh barakallahu fikum yang berseberangan dengannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau mungkin ada orang yang beralasan, negeri kita ini adalah negeri demokrasi. Ya akhi, anda muslim? Anda ini seorang muslim apa bukan? Jikalau engkau seorang muslim, ketahuilah demokrasi itu bukan dari Islam. Namun demokrasi itu adalah ajarannya orang-orang kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk menghancurkan barakallahu fikum kaum muslimin. Bukan dari Islam. Jikalau engkau seorang muslim, maka engkau punya pegangan sendiri, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mari kita dengarkan. Wa fa ahdil hajjad al-zalim. Tatkala masa kepemerintahan Al-Hajjad al-zalim. Karena saking zalimnya luar biasa. Sampai sebagian ulama mengkafirkan Al-Hajjad. Barakallahu fikum. Kata beliau, sa'ala rajulun Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aynal mabit. Anas ditanya oleh seseorang, barakallahu fikum, di mana kita mabit ini dalam menunaikan ibadah haji? Di mana kita mabit? Apa jawaban Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Kun ma'a imamika. Anda mabit bersama pemimpin engkau. Imam di saat itu adalah Al-Hajjaj. Seorang yang terkenal zalim, zalim, zalim. Barakallahu fikum. Nah, yang datang bertanya ini adalah berpendapat diselisihi ucapannya Al-Hajjaj. Maka Anas mengatakan, kun ma'a amirika. Barakallahu fikum. Anas mengetahui sahabat tentang bagaimana kezaliman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, sekarang Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia sangat tahu kepemimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim, seorang yang sangat beringas zalim. Siapapun yang menyelisihinya dari alim ulama, selesai di tangannya, dibunuh barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kata Syekh Rabi afidhahullahu ta'ala, Anas adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah Anas akan dituduh, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, umala, antek-anteknya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, atau kaki tangannya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, atau Anas bin Malik telah menasihatkan untuk Islam dan kaum muslimin? Anas bin Malik dengan fatwanya telah menutup pintu libabil fitani. Menutup pintu fitnah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah. Ini jawaban Anas bin Malik. Menemukan betapa kejamnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Zalim, zalim. Beliau kemudian bercerita, Al-Hasanul Basri ja'u ilaihim yashkun min zulmil Hajjaj wa ghairih. Al-Hasanul Basri seorang tabi'in. Mereka datang mengeluhkan kepada Al-Hasanul Basri tentang kezaliman Hajjaj dan selainnya. Al-Hasanul Basri menyodorkan pertanyaan. Hal mana'aka minas salat? apakah Hajjaj melarang engkau dari sholat? Qalala. Orang tersebut mengatakan tidak. Hal mana'aka minaz zakat? Apakah Hajjaj melarangmu untuk menunaikan zakat? Qalala. Hal mana'aka min kada? Apakah Hajjaj melarang engkau untuk melakukan demikian? Qala. Idan, jawaban singkat dari Al-Hasanul Basri menjadi catatan sepanjang masa. Siapapun yang keluar memberontak terhadap pemerintahnya dengan apapun dan bagaimanapun caranya, apakah melalui senjata atau mungkin melalui ucapan-ucapan, melalui media massa, jawaban singkat dari Al-Hasanul Basri, idan antum turiduna dunia. Kalau demikian, kalian hanya menginginkan dunia. Catatan yang sangat penting. Mau menjadi alim ulama habaib, kalau sudah keluar menjadi pemberontak terhadap pemerintah, apakah memberontaknya dengan ucapan-ucapan menjatuhkan, mencela, merendahkan, membakar emosional? Ketahuilah, bukan kecemburuannya terhadap din agama, bukan, barakallahu fikum, persoalannya adalah dunia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menjelaskan bahwa persoalannya bukan karena guyur, cemburu terhadap agamanya. Namun permasalahannya adalah adab, tujuannya adalah duniawi. Wa hadha syai'un malmus minas siyasiyyin. Langkah-langkah dan cara-cara seperti ini bisa dicerna, diraba, dilihat, disaksikan di kalangan siyasiyyin, para politikus. Yattakhiduna minal Islam syiara. Para politikus-politikus yang menjadikan Islam sebagai syiar, lambang. Wa yu'linuna al-harba wal fitana wal masyaqil wal khurut wal qital wat takfir wa ila akhiri. Lalu mereka memproklamirkan, menyebarluaskan peperangan, barakallahu fikum, menimbulkan berbagai macam fitan, masyakil, problem-problem, keluar peperangan sampai kepada takfir, mengkafirkan pemimpinnya rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau lagi mengulangi, ahdafuhum duniawiyah, tujuannya tidak lain adalah duniawi, barakallahu fikum. Ya. Nah, ini adalah mujarrab, beliau bercerita. Ini adalah terjadi di lapangan. Kejadian di berbagai negeri. Di saat mereka sampai kepada ya apa yang mereka inginkan, mereka asyik tarabba'u ala karasi, ya bersenang ria terhadap di atas kursi-kursinya rahimani wa rahimakumullah. Bahkan beliau bercerita di saat mereka berkuasa, ternyata lebih jelek, lebih buruk dibanding dengan sebelumnya. Sekali lagi, bukan persoalan agama yang mereka ingin perjuangkan. Tetapi kepentingan-kepentingan yang mereka ingin dapatkan, barakallahu fikum. Syiah, kata beliau, telah menggerakkan Bani Abbas untuk melakukan kudeta terhadap Bani Umayyah. Asy-Syi'atu harraku Bani Abbas lithawrati ala Bani Umayyah. Syiah telah menggerakkan Bani Abbas, Abbasiyah, untuk melakukan kudeta terhadap Bani Umayyah. Kaum Syiah menggiring mereka untuk kemudian melakukan thawrah, kudeta, dengan nama Bani Abbas, Abbasiyah. Tatkala datang berkuasa Bani Abbas, maka Bani Abbas ini, Bani Abbasiyah, adhaf, lebih lemah dibanding dengan Bani Umayyah. Kanal farku kabirun baina daulatai. Barakallahu fikum. Perbedaan antara dua khalifah kekuasaan itu, kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, terdapat perbedaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Dari Bani Abbasiyah ini keluar para zanadiqah, orang-orang zindiq, dhalal, orang-orang tersesat, wa ahlu fitan, keluar para tokoh-tokoh penebar fitnah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah. Jadi barakallahu fikum, ini adalah sebuah kenyataan yang terjadi menimpa muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Fahamlah kita apa yang diwasiatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di saat beliau mengatakan dalam wasiat perpisahan beliau, wasiat terakhir, kata beliau, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ati wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, saya wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Inti keselamatan di dalam hidup ini, orang yang bertakwa digambarkan oleh para ulama seperti orang yang hidup di perjalanan hidupnya itu penuh dengan duri-duri dan beling-beling yang berbahaya. Maka dia berjalan sambil kemudian berhati-hati, jangan sampai kakinya terkena duri, jangan sampai kakinya terkena beling. Kehati-hatian dia inilah gambaran dengan orang yang bertakwa di dalam hidup. Berhati-hati dia berbuat dan melangkah, tidak sembrono. Barakallahu fikum. Orang yang bertakwa, wasiat Rasul alaihi salatu wassalam dalam wasiat perpisahan agar menjaga hubungan baik dengan Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, wasiat Nabi alaihi salatu wassalam agar menjaga hubungan dengan pemimpin, agar menjaga ketaatan kepada pemimpin dan juga mendengar kepada mereka. Walaupun kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang memimpin engkau itu ada dari budak Habasyah. Lah budak, barakallahu fikum, yang jadi pemimpin. Mungkin-mungkin, kalaupun ternyata budak yang menjadi pemimpin, engkau wajib untuk mendengar dan wajib untuk menaatinya. Gambaran dari sini kita mengetahui betapa besar prinsip beragama yang dititipkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam perintah ya as-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat walaupun yang memimpin engkau itu adalah pemimpin dari kalangan budak Habasyi. Kedua, dari sini kita mengerti betapa besar bahaya yang akan terjadi apabila prinsip ini dilanggar. Prinsip mendengar dan taat kepada barakallahu fikum pemimpin rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kerusakan, tiada seorang terbaik sebaik apapun dia. Ketika keluar dari pemimpin, maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi. Siapapun dia rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau barakallahu fikum, di sebagian negeri muslimin, mereka berteriak untuk menerapkan syariat Allah Azza wa Jalla. Teriak. Di saat pemimpin menyambut keinginan mereka, mulai kemudian menerapkan syariat, mereka yang berkoar-koar menegakkan syariat ini, qalu kadzdzab. Mereka menuding pemimpin yang sudah mulai menerapkan syariat itu sebagai kadzdzab. Setelah itu, mereka lakukan kudeta. Coba. Barakallahu fikum. Mereka usir pemimpin tersebut. Ternyata mereka datang dengan lebih jahat dan lebih jelek lagi dari kemimpinan rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengkaji Syekh Rabi hafizahullah. Setelah melihat ini kenyataan yang ada, di saat mereka berteriak hukum syariat, tegakkan hukum syariat, di saat hakim pemimpin mengikuti kemauan mereka, mulai sudah mereka mengatakan kadzdzab. Mereka mengkudeta. Mereka mengusir pemimpin tersebut. Mereka kemudian datang menjadi pemimpin lebih jahat dan lebih jelek barakallahu fikum. Sampai mereka kata beliau menjadi aswa'il hukam wa afsadihim, lebih jahat pemimpin dan lebih rusak barakallahu fikum. Kenapa? Li'annahum tullabu dunya. Ini catatannya. Karena mereka ini adalah para pencari pengemis-pengemis dunia. Tujuan mereka sampai ke kursi. Tujuan mereka adalah menggeruk harta benda dan merendahkan hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kemudian beliau membacakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat kami jadikan buat orang-orang yang tidak pernah menginginkan ketinggian di muka bumi dan tidak pernah melakukan pengerusakan. Kata Syekh Rabi, haula isyasiyun yuriduna al-uluwa fil ardi wa yuriduna al-fasad fahum yu'alijuna fasadan fayatuna bi afsad wa adar minhu wal-iyadu billah. Mereka para politikus menginginkan ketinggian di muka bumi. Mereka menginginkan kerusakan padanya. Mereka mengobati kerusakan, lalu mendatangkan kerusakan yang lebih dan mudarat yang lebih barakallahu fikum. Kata beliau, coba lihat penderitaan kaum muslimin melalui pergerakan-pergerakan tersebut di Aljazair. Apa yang mereka perbuat di Afghanistan? Apa yang mereka lakukan menimbulkan penderitaan terhadap kaum muslimin di sana sini? Barakallahu fikum. Semuanya mereka ungkap atau di permukaan seolah-olah ya dengan nama agama. Barakallahu fikum. Padahal maaf-maaf saja, tidak ada tujuan mereka, wallah demi Allah, kecuali dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan, Al-Imam Al-Barbahari telah menemukan, maksudnya penulis ya Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, beliau telah menemukan berbagai macam fitnah. Syekh-syekh beliau hidup dalam kondisi fitnah dalam daulah Bani Abbasiyah di masa kepemimpinan Al-Ma'mun, di hari-hari kepemimpinan Al-Mu'tasim dan Ayyamul Wadi. Mereka berlalu dengan berbagai macam ujian, di penjara, dibunuh, diusir, dilepaskan, ditanggalkan dari tugas-tugas, dihalangi, dicegah, berbagai macam. Menemukan kenyataan demikian, mereka semuanya datang kepada Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Waqalu, mereka mengatakan, yuriduna takhallus minal hukam. Mereka ingin bebas. Mereka ingin lepas dari kepemimpinan di saat itu. Qala lahum. Al-Imam Ahmad mengatakan, la. Jangan kalian lakukan. Ini para ulama loh. Yang mereka dibunuh, yang mereka diusir, mereka dipenjarakan. Barakallahu fiik. Wahadzarahum, Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala melarang mereka untuk menggeret fitnah itu menimpa umat. Sekarang ini kan para ulama yang kena. Di masa Al-Imamu Ahmad, di masa Bani Abbasiyah, Al-Imam Al-Barbahari menemukan, Syekh-syekh Imam Al-Barbahari menemukan daulah Bani Abbasiyah. Barakallahu fikum. Sungguh betapa kejam ya memperlakukan para ulama di saat itu. Kalau mereka beralasan, dengarkan alasannya. Undur al-an, coba wahai imam sampean lihat, ini alasan mereka. Al-madaris yudarrasuna fiha al-Qur'an makhluk kufur. Yudarrisuna al-kufur. Ya. Coba lihat. Wahai imam. Sekarang. Di madrasah-madrasah. Diajarkan kepada mereka Al-Qur'an itu makhluk kufur. Mereka diajari kekufuran, wahai imam. Apa kata al-imamu? Fa'aba al-imamu Ahmad ayyuwafiqahum ala ra'yihim. Al-imamu Ahmad menolak. Tidak mau sejalan dengan pendapat mereka. Kalau mereka al-khurud, kita harus memberontak. Barakallahu fikum. Apa kata al-imamu Ahmad? Hada fasadun. Ini kerusakan, kata Imam Ahmad. Kalau mereka menjawab, al-fasadu qa'im. Kerusakan sudah terjadi, wahai imam. Nah, coba. Ini ulama bersama ulama. Sedang menghadapi fitnah yang dahsyat dan mengerikan. supaya kita mengetahui tidak semua orang yang berilmu di masa fitnah itu mampu untuk berbuat. Barakallahu fikum. Benar-benar taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Ahmad seorang diri. Barakallahu fikum. Kata mereka, keluar. Kita melakukan pemberontakan. Layah, para ulama di saat itu suaranya didengar oleh umat. Mereka punya wibawa. Dan yang membawa mereka ini bukan tidak ada kepentingan dunia sedikit pun. Ghayur terhadap din. Kecemburuan mereka terhadap agama. Dengarkan bimbingan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad, ketika mereka mengatakan keluar, kita melakukan pemberontakan. Apa kata Imam Ahmad? Hada fasad. Ini adalah kerusakan. Kalau mereka mengatakan al-fasadu qaim. Kerusakan sudah terjadi wahai imam. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Dengarkan baik-baik. Ucapan Al-Muwaffaq barakallahu fikum. Qala al-fasadul an khas. Kerusakan yang anda gambarkan ini sekarang menimpa orang khusus. Orang alim, ia dibunuh, dipenjarakan, diusir khusus. Kata Imam Ahmad, kerusakan yang anda gambarkan ini adalah kerusakan yang menimpa orang-orang khusus. Wa idha hasal al khuruj yakunul fasadu amma. Kalau sampai terjadi keluar memberontak barakallahu fikum, maka sungguh akan terjadi kerusakan yang bersifat menyeluruh. Tidak tergambar di kalangan para ulama barakallahu fikum yang lain selain Al-Imam Ahmad rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya barakallahu fikum Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan barakallahu fikum apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad, yang disampaikan oleh Imam Malik, yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Walakin Ahmad yadhhar. Akan tetapi Al-Imam Ahmad itu ia yadhhar di permukaan. Berada di permukaan kenapa? Karena ujian dan cobaan yang beliau hadapi dengan penuh kesabaran barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala menyebutkan termasuk dari hikmah diturunkan ujian oleh Allah Jalla wa'ala. Yuzhir ar-rijal. Ujian-ujian itu diturunkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala untuk menampakkan tokoh-tokoh. Rijal barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala menurunkan ujian itu untuk menampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada. Keluarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang punya jiwa sama serupa akan bergabung. Yang tidak akan berpisah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan jawaban Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata beliau, kerusakan sekarang yang kalian gambar itu, gambarkan adalah khusus menimpa fulan, fulan, fulan, fulan, alim. Adapun bila terjadi keluar dari pemimpin, maka menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Kata Syekh Rabi menjelaskan, kehormatan akan hancur lebur. Wanita-wanita tidak akan ada nilai kehormatannya. Hancur lebur barakallahu fikum. Mau mutahajibah atau tidak, akan hancur kehormatan mereka. Apabila sudah terjadi perang saudara atau keluar dari pemimpin barakallahu fikum. Harta benda hancur dan rusak. Tertumpahkannya darah barakallahu fikum. Melayangnya nyawa-nyawa. Maka tidak ada natijah nilai illa syarran mimma kanu alaih. Tidak ada natijah nilai kecuali kejelekan lebih dibanding dengan kejelekan yang telah terjadi. Subhanallah. Terakhir saya menutup kata beliau Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Akhadha al-imamu Ahmad. Al-Imam Ahmad mengambil ucapan ini dan taujihat beliau mengambil dari taujihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arahan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam menitipkan pesan. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir alaihi. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak sukai, bersabarlah atasnya. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran mata famata illa mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan, barang siapa yang keluar dari jamaah walaupun satu jengkal lalu mati, maka matinya mati jahiliyah. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan barakallahu fikum, kata beliau, memerintahkan untuk bersabar. Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Coba perhatikan baik-baik. Begitu zalim pemimpin, begitu jahat pemimpin terhadap rakyatnya, Rasul tetap berpesan, tunaikan hak-hak mereka. Tunaikan. Terus, hak-hak kita bagaimana? Minta hak kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba. Saya kutip satu ucapan yang dinukil oleh beliau, ucapan Sayyid Qutb. Yang ini barakallahu fikum pembelajaran untuk melakukan kudeta. Bahasanya, ya kalau orang tidak mengerti Sunda, ya termakan. Apa kata si Sayyid Qutb barakallahu fikum? Nahnu la nantadirul farad biati minas sama. Ini terkait dengan hadis Nabi, addu ilayhim haqqahum, tunaikan hak mereka. Minta hak kalian kepada Allah. Apa kata Sayyid Qutb Ashbahu dan yang semisal dengannya, kita jangan menunggu jalan keluar dari yakti minas sama, akan datang begitu saja dari langit. Nakhud haqqona biaidina, kita ambil hak kita dengan tangan-tangan kita. Nah, kalau orang yang sudah termakan dengan pikiran-pikiran radikal, oh cocok memang. Rasul menyuruh kita minta hakmu kepada Allah. Lah kalau ini enggak. Kita tidak menunggu turunnya hak kita dari langit. Kita harus ambil dengan kekuatan kita sendiri. Dengan tangan kita sendiri. Wallah, kata beliau, demi Allah, ini adalah ungkapan Sayyid Qutb barakallahu fikum. Apa kata Sayyid Qutb? Dengarkan baik-baik. Ya jamahir, wahai manusia, innakum lan tasilu ila haqqikum. Kalian tidak akan pernah sampai kepada hak kalian illa biaidikum, kecuali dengan tangan-tangan kalian. Walan tamtadda ayyudiyadin li'ita'ikum hadal haq. Tidak akan ada tangan yang akan diulurkan untuk memberikan hak kalian. Ini ucapannya barakallahu fikum Sayyid Qutb, yang membakar emosional untuk melakukan kudeta-kudeta barakallahu fikum keluar dari pemerintah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jazallahul imam telah menyelamatkan para syabab, menyelamatkan muslimin dari kejahatan Sayyid Qutb dan yang semisalnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau terakhir menitip pesan kepada kita, ya ma'rasyar syabab, wahai para pemuda, iltazimu sunnat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Konsekuenlah kalian berjalan di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walzamu manhaj as-salafis salih. Konsistenlah kalian wahai para syabab berjalan di atas manhaj salafus salih. Fa inna dhalika wallahi, sesungguhnya itu merupakan safinatun najah, yaitu bahtera keselamatan, bahtera keselamatan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat, barang siapa yang menyelisihinya akan binasa. Pada tulisan syarah beliau terakhir barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.